Spesial banget buat Orion dan Mr. Lee. Sukses selalu buat kalian semuanya. Selamat lagi spesial buat Orion dan Mr. Lee. Terima kasih. luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Mas.